المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Segala puji bagi Allah Jalla Jalal Rabbul Alamin yang telah mengajarkan kepada kita banyak ilmu, mengeluarkan kita dari kebodohan, memahamkan kita mana yang benar dan mana yang salah, memberikan karunia kepada kita dari segala yang kita pinta. Semoga Allah Jalla Jalaluh menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau. Jamaah rahimakumullah, berjumpa kembali kita untuk mengkaji tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kita udah membaca, kita juga udah mendengar bagaimana perjuangan agama Allah ini. Tatkala ada orang-orang yang anti kepada Islam dari penduduk Mekah, sebagian sahabat tewas karena disiksa, sebagian sahabat terluka, terbakar, sebagian sahabat hidup sebatang kara, miskin, dan sebagian sahabat harus meninggalkan negerinya. Hijrah ke Habasyah. Hari ini kita akan menyelesaikan tentang pelajaran dari hijrah ke Habasyah, kemudian masuk kepada bagaimana akhirnya tekanan-tekanan yang diterima oleh umat Islam dan kesabaran umat Islam menghadapi semua itu berbuah suatu keindahan. Masuk Islamnya orang-orang penting, dan kita berharap pula apa yang terjadi di negeri kita ini bisa mendorong orang-orang Islam yang selama ini tidak care sama Islam, tidak peduli sama agama Allah ini, akhirnya mereka peduli dengan agama Allah ini, kemudian menjadi tiang yang menegakkan agama Allah, yang berusaha untuk mewarnai dunia ini dengan cahaya Islam, sebagaimana Hamzah, Umar bin Khattab yang sebelumnya tidak peduli bahkan memusuhi Islam, akhirnya mereka menjadi pembela agama Allah ini. Baik, silakan kita akan berbincang melanjutkan tentang faedah-faedah dan hikmah-hikmah dari hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Habasyah. Tafadhol. Jadi hijrah mengulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Profesor Jafar Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. 4. Pada peristiwa pengajaran yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada para sahabat hingga ke negeri Habasyah dan upaya mereka untuk mengembalikan kaum muslimin ke Mekah lagi, hal tersebut menjadi indikasi yang sangat jelas bahwa pertentangan antara orang-orang kafir terhadap kaum muslimin tidaklah hanya bersifat pribadi, tetapi merupakan permusuhan yang didasari oleh keyakinan agama mereka. Karena seandainya permusuhan ini hanya bersifat pribadi, pastilah kaum kafir tersebut akan merasa senang dengan kepergian kaum muslimin dan jauh dari pandangan mereka. Jadi benarlah bahwa permusuhan mereka itu berlatar belakang keyakinan agama. Ini menunjukkan bahwa orang yang berbeda agama dengan Anda yang tidak menginginkan Anda hidup dengan aman dan tentram untuk selamanya dimanapun Anda berada. Akan tetapi orang yang bermusuhan secara pribadi dengan Anda, maka ia berharap agar Anda menjauh dari pandangannya, lalu ia melupakan Anda. Subhanallah jemaah. Kita ketahui secara bersama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di Mekah bersama orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin tidak suka dengan masuknya orang-orang kepada Islam. Kebencian mereka kepada pemeluk Islam ini bukan kebencian kepada pribadinya, enggak. Tapi kebencian kepada agamanya. Sehingga kalau kita lihat, mereka terus mengejar umat Islam dimanapun mereka berada untuk membantainya, untuk menghabisinya, untuk mengeluarkan mereka dari agama Allah. Kita membaca sejarah Valencia, sejarah Andalus. Apa yang dilakukanlah orang-orang? Mereka berusaha untuk membunuh, membantai umat Islam. Mereka tidak ingin ada umat Islam yang tinggal di sana. Sebagian umat Islam melarikan diri. Tapi apakah peperangan berhenti? Tidak. Mereka terus berusaha untuk menghabisi umat Islam. Allah mengatakan tentang kebencian orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada kita. Allah mengatakan, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُ. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah puas sampai engkau mengikuti agama mereka. Ini kebencian bukan masalah pribadi. Ketidaksukaan itu urusannya dengan agama. Apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Rohingya? Apakah masalah pribadi? Bukan. Masalah-masalah agama. Tapi memang terkadang kita meremehkan jamaah. Kita ini gak peduli sama agama kita. Kalau berbicara bagaimana kita hidup dengan berinteraksi dengan non-muslim, Islam memerintahkan kita berbuat baik kepada mereka. Selama mereka tidak memerangi kita, mereka tidak menyakitin kita, mengganggu kita, kita berbuat baik. Kita adalah manusia-manusia yang cinta damai. Ingin hidup bersampingan, Nabi SAW hidup bersama orang-orang Yahudi. Umat Islam berada di Palestina hidup bersama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Umat Islam berada di Andalusia hidup bersama orang-orang Nasrani. Tidak ada masalah. Tapi apakah mereka akan mendiamkan tidak ada masalah itu? Tidak bakalan. Mereka akan jadi masalah. Kecuali ada orang-orang khusus yang mungkin mereka menjaga perjanjian antara umat Islam sama orang-orang non-muslim. Jadi pelajaran buat kita bahwasanya ada istilah kita benci sama orang kafir itu jangan sama orangnya, tapi sama kekufurannya. Iya, kita benci kepada kekufuran dan orang yang melakukan kekufuran. Bukan hanya kepada kekufurannya. Kita gak ada masalah pribadi sama dia, gak ada. Masalahnya dia kufur. Masalahnya dia mengatakan Tuhan itu lebih dari satu. Masalahnya dia mencela Nabi SAW. Tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Itu masalahnya. Maka Syekh mengatakan di sini bahwasanya dimanapun berada, dimanapun kita hidup, kita harus paham kalau mereka nggak suka sama kita. Kalau ternyata ada di antara mereka yang nggak beragama, yang nggak tahu agamanya mereka apa, biasa-biasa aja dia. Makanya terkadang di sebagian negara itu banyak orang non-Muslim masuk Islam. Karena memang dia agama dia itu gak jelas. Dia melihat ini loh agama yang jelas Islam. Kemudian mendorong dia untuk masuk Islam. Itu pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima. Iman dasar mengatakan yang terhati salah dan bunuh ketika ditanya tentang suatu masalah akidah. Maka ia menjawab dengan argumen-argumen dari Alkitab dan As-Sunnah. Hal itu pula yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di hadapan Raja Habasyah An-Najasyi. Ketika ia menanyakan tentang hakikat Nabi Isa alaihissalam, maka Ja'far menjawabnya dengan ayat-ayat yang tersebut di dalam surat Maryam, sehingga Najasyi pun memahami hakikat itu sebenarnya. Subhanallah jemaah. Kita lihat nih, masalah akidah itu tidak diambil katanya. Oh katanya memang seperti ini. Anak kemarin memberikan kajian di sebuah desa di kaki gunung, ya, di kaki gunung Argopuro sana. Orang-orang kampung semua. Ada satu yang bertanya, "Ustaz, kita ini kan Ustaz banyak kepercayaan-kepercayaan, Ustaz. Bagaimana mengetahui kepercayaan itu dari Islam dan tidak? Ini kaitannya dengan akidah. Tentunya kalau bicara kepercayaan, keyakinan, maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika ditanya tentang akidah dia, dia bacakan surah Maryam. Ini akidah kita. Maka seorang muslim jangan meyakini sesuatu kecuali memang ada sumbernya dari Allah atau dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan ilmu yang berasal dari percobaan. Oh, ana coba-coba bisa nih. Tapi kalau untuk akidah bukan dicoba-coba. Umpamanya ana coba-coba, Ustaz, ya. Ana kasih sesajen di sumur itu, alhamdulillah aman. Akhirnya antum yakini kalau sesajen ini mengamankan sumur. Ana coba-coba sawah, Ustaz. Ana kasih sesajen, panennya alhamdulillah. Bagus. Itu keyakinan. Bahwasanya memberikan sesajen itu bisa membuat sawah ini jadi. Siapa kepada siapa untuk beribadah? Maka ini pelajaran penting. Ja'far memberikan pelajaran bahwa antum kalau bicara akidah, maka tolong, mana qala Allah, mana qala Rasul. Bukan katanya. Oh, katanya fulan kayak gini. Ini ada yang berkata seperti ini. Dan ana coba sepertinya benar gitu. Maka ini berkaitan dengan akidah. Baik, yang ketujuh. Yang keenam, ya. Nah. Dalam peristiwa hijrah ke Habasyah ini, kita juga dapat memetik sebuah pelajaran bahwa kita diperbolehkan minta bantuan suaka kepada non muslim jika hal tersebut diperlukan dan tanpa beban kompensasi. Hal ini telah kami bicarakan sebelumnya dengan mengutip pendapat dari Syaikhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah. Rahimahullah. Baik, barakallahu fiik. Ini ada pelajaran juga berkaitan dengan meminta tolong kepada non-muslim. Ternyata diperbolehkan. Ingat, diperbolehkan. Bukan dianjurkan. Tapi hanya diperbolehkan. Tentunya dalam kondisi-kondisi yang memang menuntut hal itu. Dengan catatan, tidak ada kompensasi buat kita. Kita kadang-kadang bekerja sama dengan non-muslim, tapi syaratnya umpamanya, boleh asalkan kita mau bangun gereja di sana umpamanya. Maka ini kompensasi yang tidak seharusnya diterima karena berkaitan dengan akidah kita. Terus kalau kita lihat jemaah berkaitan dengan minta tolong kepada non muslim, ini masalah pernah menjadi satu hal yang membuat terpecahnya sebagian orang. Peristiwa ketika Arab Saudi minta tolong sama Amerika pada tahun 91 apa? Peristiwa Teluk. Ketika Irak menguasai Kuwait, menyerang Arab Saudi. Ketika itu Arab Saudi minta tolong kepada Amerika. Yang notabene-nya negeri kafir. Maka akhirnya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ternyata masalahnya boleh. Dalam kondisi tertentu. Dan selama tidak ada kompensasi yang berseberangan dengan akidah kita. Jadi gimana saat ini kan Saddam Hussein muslim pada waktu itu. Iya, tapi dia berbuat boleh. Kepada umat Islam juga. Berbeda kalau Saddam Hussein berbuat baik sama umat Islam. Ini dia zalim, dia membunuh, membantai umat Islam. Karena haus kekuasaan ketika itu. atau karena apa yang lainnya, sebelum akhirnya Saddam Hussein kembali ya, mudah-mudahan dia wafat dalam kondisi sudah kembali kepada Islam yang sebenarnya, karena pada waktu itu mereka memiliki akidah al-Ba'ats, termasuk dari partai al-Ba'ats yang mereka mengatakan bahwasanya Ba'ats itulah agama mereka, Tuhan mereka, sehingga di partai itu semua agama ada di sana. Maka ingat berkaitan dengan dikirimnya oleh Nabi alaihissalatu wassalam para sahabat ke Habasyah minta tolong kepada Raja Habasyah yang merupakan orang non-muslim, ini sebuah bukti bolehnya minta tolong dalam kondisi tertentu. Baik. Yang ketujuh. Di dalam kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Ja'far bin Abu Thalib terdapat suatu ibrah atau pelajaran, yaitu ketika beliau mendeskripsikan masyarakat jahiliyah dengan mengatakan, kami tadinya adalah kaum jahiliyah, kami menyembah berhala dan memakan bangkai, melakukan perzinahan, memutuskan hubungan silaturahim, mengganggu tetangga yang kuat di antara kami, memeras yang lemah. Nah, kita lihat di sini nih. Ja'far ketika ditanya, maka dia memulai dengan menceritakan kondisinya. Dan ini penting, agar orang itu tahu background kita. Kita ini kayak apa sih? Kenapa kita hijrah? Apa yang menyebabkan kami meninggalkan negeri kami? Diceritakan sama Hamzah. Dan Sheikh Zaid, dia ingin memberikan pelajaran. Ketika Ja'far mensifati negeri jahiliyah, masa jahiliyah, apa yang terjadi di masa jahiliyah? Yang pertama disebutkan oleh Hamzah, kita menyembah berhala. Dia mengatakan, kami tadinya adalah kaum jahiliyah, kami menyembah berhala. Yang kedua, memakan bangkai. Yang ketiga, melakukan perzinahan, memutuskan hubungan satu rahim, mengganggu tetangga yang kuat di antara kami, memeras yang lemah. Lalu Syekh mengatakan, apakah Ja'far ini sedang mendeskripsikan masyarakat jahiliyah pada masa itu atau membeberkan kondisi masyarakat pada masa kini? Masa jahiliyah. Tapi ternyata di masa kini pun banyak terjadi seperti itu. Di masa kini yang kita lihat, apa yang disebutkan oleh Hamzah, oleh Affan, oleh Ja'far bin Abi Thalib, ternyata itu terjadi di masa kini. Memutuskan berhala-berhala, percaya sama dewa dan dewi, masih memohon kepada selain Allah, memutuskan silaturahim, perzinaan di mana-mana, makan bangkai, apa sajalah keburukan dilakukan. Nah, silakan dibaca. Coba Anda renungkan kembali. Coba Anda renungkan kembali kata-kata Ja'far radhiyallahu anhu tersebut. Saya Anda menemukan korelasi yang tepat dengan sebagian masyarakat barat di zaman modern ini. Sejatinya, Ja'far sedang mendeskripsikan realitas kehidupan setiap masyarakat yang jauh dari agama Allah Ta'ala, bahwa begitulah keadaan dan sebelumnya masyarakat yang menyanyiakan ajaran politiknya. Nah, jadi ini disebut oleh Ja'far itu sebenarnya suatu gambaran masyarakat yang jauh dari agama Allah. Kita bisa seperti ini. Kita bisa tidak minta-minta kepada berhala, kepada selain Allah. Kita bisa menyambung silaturahim. Kita bisa menjaga hak-hak tetangga kita. Kita tidak mengganggu mereka. Ini karena kita tahu dengan syariat Allah. Ketika jauh dari syariat Allah, subhanallah syama. Anda berulang kali menyinggung masalah Jepang, karena Anda pernah ke Jepang melihat masyarakat yang menurut sebagian orang itu masyarakat-masyarakat percontohan. Dari sisi apa? Kalau bicara disiplin, dari sisi etos kerja mereka, dari sisi kebersihan mereka. Tapi ternyata sifat pertama masyarakat jahiliyah itu menyembah berhala, tidak menyembah Allah jalla, dan itu yang terjadi di sana. Silaturahim hidup nafsi-nafsi di sana sudah. Yang kuat makan yang lemah di mana-mana kita lihat. Yang kuat berusaha untuk menindas yang lemah, untuk menguasai yang lemah. Dan kita sebagai umat Islam, apabila ingin negeri kita menjadi negeri yang penuh dengan rahmat, penuh dengan berkah, maka syaratnya satu, yaitu kita kembali kepada agama Allah ini. Kita bersihkan diri kita, yang muslim khususnya, yang muslim khususnya, kembali kepada Islam. Yang enggak ngerti syariat Islam, belajar syariat Islam. Jangan menyelesaikan kitab-kitab dibaca, tumpukan, Quran enggak dibaca. Sehingga enggak paham apa itu Quran, apa itu Islam. Baik. Yang ke-8. Ketika Ja'far radhiyallahu anhu ditanya oleh Raja Najasyi mengenai agama Islam, maka ia mengawali kata-katanya dengan menjelaskan beberapa larangan dalam agama. Dan larangan yang paling besar adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Kemudian disusul dengan menjelaskan perintah Islam, dan perintah yang utama adalah bertauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Dalam hal ini, Ja'far mendahulukan tahriyah atau pengosongan jiwa dari keburukan sebelum tahriyah, pengisian penghiasan jiwa dengan kebaikan. Karena yang harus dilakukan pertama kali sebelum melakukan yang lain adalah membuang jauh-jauh kemusyrikan dan mengosongkan jiwa darinya. Baru kemudian mentauhidkan Allah Ta'ala secara murni dalam pengabdian kepadanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala, "Pemayyat kurdi pengawuti wa yu'inillah." Karena itu, barang siapa yang ingat kepada Tauhid dan beriman kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Lanjutkan. Jadi, yang mesti dilakukan oleh setiap muslim pertama kali adalah ingat kepada segala bentuk Tauhid. Oleh karena itu, orang yang bersyahadat bahwa tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tetapi ia masih berkubang pada perbuatan-perbuatan syirik atau menyekutukan Allah, dan belum melepaskan diri dari paganisme atau keberhalaan, berarti ia lalai dan masih jauh dari pemahaman yang amat agung ini, seperti yang diisyaratkan oleh Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Barakallahu fiik. Nah, di sini berkaitan dengan bagaimana seharusnya kita beriman. Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan tentang larangan-larangan dahulu. Gak boleh syirik, gak boleh melakukan ini. Baru setelah itu berbicara tentang tauhid. Dan ini yang disebut dengan tahliyah, thumma tahliyah. Tahliyah itu mengosongkan. Kita di Indonesia banyak memiliki keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, yang mana kepercayaan tersebut sudah ada sebelum Islam datang. Seperti yang terjadi di Mekah. Orang-orang Mekah itu punya kepercayaan. Percaya dengan benda, percaya dengan hari, percaya dengan berbagai hal yang merupakan warisan nenek moyang mereka. Bagaimana supaya Islam kita sempurna? Maka kita kosongkan diri kita dari semua kepercayaan tersebut. Kemudian diisi dengan tauhid. Dan itu makna la ilaha illallah. Tiada Tuhan. Maka antum nafikan semua Tuhan, semua sesembahan yang pernah kita yakini selama ini. Nafikan semuanya illallah, kecuali Allah. Setelah kosong, di sini kita hadirkan Allah. Disebutkan di sini firman Allah, "Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah." Yang kufur kepada taghut, beriman kepada Allah. Dan itu makna la ilaha. Nafi dan isbat. Kita menafikan, kemudian kita menetapkan. Tapi kalau ada orang tidak menafikan, artinya dia masih percaya dengan dewa fulan, dengan dewi fulan, tapi dia juga beriman dengan Allah Jalla Jalal, maka la ilaha illallah, dia enggak sempurna. Dan ini yang terjadi dengan orang-orang yang tidak faham dengan makna la ilaha illallah, yang tidak mengetahui apa sebenarnya. Baik. Kemudian yang ke-9 ini berkaitan dengan urutan dakwah. Silakan dibaca. 9. Selain itu, ketika Ja'far menerangkan tentang urutan-urutan dakwah yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mendahulukan dakwah kepada tauhid. Inilah yang seharusnya menjadi skala prioritas para dai yang menyeru manusia ke jalan Allah. hendaknya mereka mengawali dakwahnya dengan mendahulukan dan memfokuskan pada masalah ketauhidan, serta sering diulang-ulang penjelasan tentang masalah ini dalam setiap kesempatan. Nah, kita lihat Rasulullah SAW berdakwah kepada tauhid. Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan tentang dakwah Nabi SAW kepada tauhid, memerangi kesyirikan. Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman berdakwah kepada tauhid. Para nabi semuanya berdakwah kepada tauhid. Maka jangan sampai kita meremehkan dakwah kepada tauhid. Namun yang ingin Anda sampaikan supaya kita faham, dakwah kepada tauhid ini bukan berarti kita berdakwah mengajarkan kita tauhid. Bukan. Itu salah satu bentuk dakwah kepada tauhid. Bisa jadi kita belajar sirah nabawiyah. Tapi di situ pesan-pesan tauhid ditekankan. Bisa jadi kita belajar kitab Riyadhus Shalihin. Di situ ada hadis-hadis yang berkaitan dengan tauhid itu disampaikan dan diulas. Bisa jadi kita berbicara tentang fikih. Kita bicara tentang doa setelah wudu. Di situ kita sampaikan tentang tauhid. Artinya tauhid ini, karena kita tahu dibukukannya hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, dikarangnya kitab-kitab itu setelah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan Nabi sudah berdakwah selama ini. Di mana ada kesempatan untuk menyampaikan tauhid, beliau sampaikan. Ketika beliau sakit, beliau berbicara tentang tauhid, beliau berikan arahan kepada sholat. Maka Islam ini agama yang sempurna, sehingga antum mengajarkan kitab apa saja, jangan lupa tauhid disampaikan. Ketika mengajarkan tafsir, hampir di akhir ayat banyak tentang nama-nama Allah. Al-Ghafurur Rahim, Ar-Raufur Rahim, Ala Kulli Syai'in Qadir, Sami'un Alim, Sami'un Halim, Ghaniyun Hamid. Di situ sampaikan tentang tauhid, tauhidul asma'us sifat. Ketika berbicara tentang Sabbih isma rabbikal a'la, al-a'la, Allah itu paling tinggi. Sebutkan di situ tentang ketinggian Allah di atas makhluknya semuanya. Allah berada di atas sana. Jadi ingat, berkaitan dengan tauhid ini, itu harus menjadi konsentrasi para da'i. Walaupun umpamanya dia ngajarnya, artinya Ustaz Anani kuliahnya usulul fiqh, Anani kuliahnya fikih, Anani ada masalah, antum kuliahnya hadis, ajarkan kitab hadis. Antum kuliahnya fikih, ajarkan fikih. Tapi pesan-pesan tentang tauhidullah disampaikan. Di salah-salah antum menyampaikan hal itu. Gimana dengan guru matematika? Bagaimana dengan guru fisika? Bagaimana dengan guru, mungkin dia jadi pengajar di sebuah perguruan tinggi, yang dia backgroundnya bukan agama. Tapi sampaikan kepada murid tentang la ilaha illallah. Di mana bisa disisipkan, sisipkan. Ini berkaitan dengan tauhid. Jadi berbicara tentang tauhid, doa mau tidur, ada unsur tauhid. Doa keluar rumah, ada unsur tauhid. Cuma kadangkala bagaimana kita membawa dan menyampaikannya. Karena sejatinya kalau bicara kitab tauhid, Al-Imam Al-Bukhari punya kitab tauhid dalam Sahih Bukhari-nya. Ada kitab iman, ada kitab tauhid. Seperti itu. Wallahu a'lam. So, ini berkaitan dengan faedah itu bahwa seorang pendakwah hendaklah konsentrasi berdakwah kepada tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada sunnah, karena itu syarat diterimanya amalan seorang hamba. Baik. Yang ke-10. Yang ke-10. Nah. 10. Tepat pada peristiwa Perang Khaibar, sebagaimana yang akan kita bicarakan pada babnya, kaum muhajirin yang berhijrah ke Habasyah ini pulang. Ada sebagian sahabat radhiyallahu anhu yang membanggakan diri kepada kaum muhajirin Habasyah ini, karena ia merasa telah mendahului mereka berhijrah ke Madinah. Oleh karena itu, mereka pun melaporkan perihal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, "Laisa bi ahaqqa bi minkum, wala wali ashabihi hijratu wahidatu wala kum an tafina fi hijratani." dia itu orang yang membanggakan diri atas pengertian bahasa itu. Tidak lebih berhak atas diriku daripada kalian. Dia dan teman-temannya menghadiri Madinah hanya mendapatkan hijrah satu kali saja. Sementara kalian, para muhajirin yang dari perahu ke Habasyah, mendapatkan dua hijrah. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Kita lihat ternyata persaingan di antara para sahabat itu bukan di mobil, bukan di motor, bukan di rumah, bukan di istri, tapi persaingan mereka adalah dalam pahala. Orang-orang muhajirin ke Habasyah ini baru ke Madinah tahun 7 Hijriah kira-kira. Setelah 7 tahun para sahabat tinggal di Madinah, baru mereka hijrah ke Madinah. Sehingga ada omongan dari orang-orang yang hijrah lebih dahulu ke Madinah, merasa mereka lebih mulia hijrahnya. Karena kita duluan. Kita duluan ke sini, kalian terlambat. Terlambat 7 tahun. Maka mereka merasa berat. Kehilangan fadilah hijrah bersama Nabi SAW gara-gara hijrah ke Habasyah. Mereka tidak ingin kehilangan fadilah tersebut. Kalaupun memang benar apa yang dikatakan mereka, mereka ingin bagaimana bisa menyaingin yang sudah hijrah lebih dahulu. Mereka datang menjumpai Nabi SAW. Nabi memberikan penjelasan dalam hadis tadi yang dibaca. Enggak. Kalian dapat pahala double. Pahala dua. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala yang mereka dapatkan. Maka mereka bahagia sekali dengan hadis itu. Dengan fadilah keutamaan yang mereka dapatkan. Kita ini bahagia enggak? Kita bisa sholat zuhur berjamaah. Ada orang enggak bisa sholat zuhur berjamaah. Sebagian di antara kita bisa sholat zuhur berjamaah ke masjid, enggak bangga, tapi tertekan. Aduh. Dari mana? Dari masjid tadi. Ngapain? Ya sholatlah. Seharusnya antum berbahagia. Sebagaimana kebahagiaan antum kalau dapat bonus. Tahu-tahu kantor kirim, kasih duit kepada antum 2 juta. Gimana kebahagiaan antum? Antum akan cerita ke sana ke sini. Tapi kita bisa sholat ke masjid tertekan. Ini karena kurang faham dengan fadilah. Berkaitan dengan keutamaan ini, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, apakah orang-orang yang hijrah ke Habasyah secara mutlak lebih baik dari yang hijrah ke Madinah? Kata itu tidak secara mutlak. Mungkin ada sebagian orang-orang yang hijrah ke Madinah lebih dahulu, lebih mulia daripada yang hijrah ke Habasyah. Sebagaimana sebaliknya itu. Barakallahu fiik. Ini berkaitan dengan pelajaran hijrah. Kita masuk ke fase masuk Islamnya Hamzah dan Umar hingga peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini bab ketiga. Masuk kepada bab yang mulai kehidupan umat Islam lebih baik. Namun juga tidak jalannya juga tidak mulus ya. Karena masih ada petaka-petaka yang mereka hadapi, tantangan-tantangan yang mereka hadapi, mau tidak mau mereka menghadapinya. Tapi silakan dibaca. Pada Islamnya Hijrah dan Umar hingga peristiwa Isra Mi'raj. Dan juga pada masuk Islamnya Hijrah dan Umar hingga peristiwa Isra Mi'raj. Ada dua. Sebelum kita telah menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang penuh berkah ini. Sejak awal kehidupan Nabi hingga peristiwa hijrah ke negeri Habasyah, sedangkan pada bab ini kita akan mempelajari satu episode baru dari hijrah Nabi yang dimulai semenjak kaum muslimin masih dalam kondisi yang lemah. Tetapi kondisi itu berakhir pada puncak kemenangan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, barakallahu fi. Ya, kalau kita bicara Islam ini melangkah. Berdiri, kemudian berlari. Proses merangkak itu berat, seperti kita lihat anak kita. Proses belajar jalan juga berat, kadangkala jatuh, kadangkala tersungkur, kadangkala terluka, Tapi proses itu harus dilewati. Harus dilewati. Kemudian setelah bisa jalan, bisa berlari, bisa loncat, kemudian mereka mendapatkan kegemilangan dari Allah Jalla Jalaluh. Kita pun belajar dari peristiwa-peristiwa yang kita baca. Oleh karena itu sejarah kita itu kejayaan kita. Kalau kita gak baca sejarah kita, kita gak bakal kenal. Kalau bicara sejarah negeri ini, kita akan baca sejarah yang berumur berapa tahun? 100 tahun? 200 tahun? 300 tahun? Kalau kita bicara sejarah Amerika, mulai tahun berapa ada Amerika? Tapi kalau kita bicara sejarah Islam, maka kita akan melihat sebuah kegemilangan dan kejayaan yang seharusnya kita kembali meraihnya. Baik, lanjutkan. Sikap kaum Quraisy dalam menyikapi dakwah Nabi tidak hanya terbatas pada tidak menerimanya, tetapi lebih daripada itu, mereka mempersempit jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka berusaha menghalang-halangi dan menyakiti siapapun yang hendak mengikuti Islam dengan menggunakan berbagai macam cara. Usaha mereka untuk menyakiti kaum muslimin itu semakin hari semakin bertambah kejam. Tidak hanya terhadap mereka yang memeluk agama Islam, tetapi kekejaman itu juga menimpa kepada istri dan anak-anak serta sanak kerabat mereka. Situasi seperti itu akhirnya memaksa Rasulullah SAW dan orang-orang yang telah beriman beserta keluarga mereka mengungsi di Syait Abu Talib. Mereka diboikot dan dikucilkan dari pergaulan dan tidak diberi bahan makanan. Lihat jemaah. Artinya, orang-orang yang menyiksa, yang tidak suka dengan Islam itu, dia berusaha untuk mempersempit gerak dakwah Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka melihat pertumbuhan Islam. Islam ini tumbuh seperti jamur di musim hujan. Maka mereka mempersempit gerakan dakwah Nabi SAW. Sehingga tadi hijrahnya para sahabat. Siksaan itu tidak hanya kepada yang masuk Islam, tapi kepada keluarganya, kepada kerabatnya. Kenapa? Karena mereka ingin yang melarang, umpamanya anaknya masuk Islam. Si A masuk Islam, Mus'ab bin Umar masuk Islam. Orang-orang musyrikin ini menekan keluarga Mus'ab bin Umar bagaimana mereka juga membenci Mus'ab bin Umar. Walaupun anaknya sendiri. Walaupun keponakannya sendiri. Sampai akhirnya mendorong Nabi SAW untuk mengungsi di Syi'ib Abi Talib. Subhanallah jemaah. Mereka di negeri sendiri. Tapi mereka ngungsi. Mereka diboikot di sana. Khadijah ikut di sana. Keluarga Nabi semua pada ikut Abu Talib. Diboikot di sana sampai mereka kehabisan makanan. Kalau anda baca cerita ketika mereka diboikot di Syi'ib Abi Talib. Ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah malam hari dia kencing. Dia kencing. Kencingnya itu menimpa benda yang mengeluarkan bunyi. Dia lihat ternyata kulit. Kulit yang lama. Esok harinya dicuci sama dia. Kemudian dijemur, dibakar, dicampur sama air, dimakan. Beberapa hari aku kuat, gak makan, gak minum. Sebagian di antara mereka cerita ya. Nanti kita akan lebih detail lagi ceritanya. Lagi jalan malam hari, tangannya menginjak sesuatu yang basah. Saking laparnya dia, dia ambil sesuatu yang basah itu, dia masukkan ke mulutnya. Dan dia katakan, sampai hari ini aku gak tahu apa yang aku makan. Berat ya malam. Syi'ib ini mengungsi di Syi'ib. Syi'ib itu adalah jalan di antara dua gunung. Kalau jalan itu besar, nanti jadi lembah. Tapi kalau kecil, Syi'ib. Itu Syi'ib punya Abu Talib di sana. Mereka dikucilkan, tidak diberi bahan makanan. Pokoknya kalau ada pedagang yang datang dari luar kota, dibeli, diborong sama orang-orang kafir. Mereka tidak boleh menjual kepada orang-orang muslimin. Sehingga duit pada waktu itu tidak ada harganya. Bukan gak ada harganya, gak ada nilainya. Kenapa gak ada nilainya? Ya karena Mau beli orang enggak jual. Seperti sekarang. Ada orang punya tanah. Tanah itu pasarannya 1 miliar. Antum bilang, "Mas, saya beli 1 miliar setengah." Dia jawab, "Enggak, saya jual. Saya beli 2 miliar, enggak, saya jual. Saya beli 5 miliar, enggak, saya jual." Berarti duit enggak ada nilai. Begitu pula yang terjadi pada masa pemboikotan itu. Nah, silakan dilanjutkan. Sesudah Nabi keluar dari pemboikotan itu, ujian dan kesulitan masih terus bertubi-tubi menimpa beliau, yaitu dengan meninggalnya paman beliau Abu Thalib, disusul dengan wafatnya istri tercinta Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian sikap penolakan dan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Thalib ketika beliau meminta dukungan mereka. Allahu Akbar jamaah. Ada seorang syekh ketika mengomentari hadis Nabi SAW, ketika beliau sholat sampai bengkak kakinya, lalu beliau ditanya kenapa melakukan itu, padahal sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Lalu Nabi menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam, "Afala akunu abdan syakura? Apa tidak pantas aku menjadi hamba yang pandai bersyukur?" Subhanallah. Itu syekh yang mengomentari Nabi itu apa yang disyukuri sama Nabi alaihi salatu wasalam. Rumah yang mewah, rumah hanya 5x5. Kesuksesan yang beliau dapat dari muda, beliau hidup nyaman, tentram dengan kemewahan, beliau hidup tersiksa. Diboikot. Bahkan setelah keluar dari pemboikotan, ujian, bala terus datang menimpa beliau. Namun ternyata beliau sholat sampai bengkak kakinya agar menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kita kayak apa kita jemaah? Kita terkadang lebih suka mengingat petaka dan musibah. Anak ini, anak itu. Mana syukurnya? Enggak ada syukurnya. Dan Nabi SAW bagaimana ketika Abu Thalib wafat ya, Khadijah meninggal dunia. Dua orang yang selama ini menjadi penopang untuk dakwah Nabi SAW, beliau benar-benar sedih. Dan beliau berangkat ke Taif, tapi sampai Taif diusir beliau SAW. Dengan penuh penghinaan. Kalau diusir, udah enggak, kita enggak mau nerima, selesai pulang. Ini mereka kirim anak-anak kecil, kasihin batu, suruh melemparin Nabi SAW. Gimana jemaah? Jadi pelajaran juga buat setiap muslim dan muslimah yang berat berdakwah, dia mengatakan dapat penentangan dari sana, dapat pengucilan dari sana, mungkin dakwahnya ditolak di sana, ditolak di sana. Ingat, antum belum dilemparin batu. Antum belum diboikot, gak bisa beli apa-apa. Antum masih hidup nyaman. Tapi masa itu masa yang sulit, jamaah. Baik, tapi fa'inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu satu kepastian. Setelah kesulitan ada kebaikan. Bersama kesulitan ada kebaikan. Jadi sebenarnya kesulitan itu jalan berdampingan dengan kemudahan. Dia datang duluan, nanti kemudahan yang menyalipnya. Nanti datang kesulitan, kemudahan ini bersama. Fa'inna ma'a. Ma'a itu kata bersama. Ma'al usri yusra. Lalu Allah katakan dua kali, Allah tekankan, inna ma'al usri yusra. Maka itu yang membuat orang hidup optimis. Maka setiap muslim harus hidup optimis. Sebesar apapun musibah yang kau hadapi. Seberat apapun. Petaka yang kau emban. Beban yang kau emban. Maka ingat, akan ada keringanan. Tinggal kita husnudzon sama Allah. Dan itu yang terjadi dengan Nabi SAW setelah bertahun-tahun datang kemudahan. Silakan. Nah. Akan tetapi, episode ini berakhir dengan sebuah kehormatan yang diberikan Allah kepada Nabi-Nya SAW berupa peristiwa Isra dan Mi'raj. Yaitu, Nabi diperjalankan pada satu malam ke Masjid Al-Aqsa, lalu dinaikkan ke gunung langit hingga sampai pada satu tingkat ketinggian yang belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya. Jadi, suaranya tidak enak. Afan, suaranya enggak jelas barusan. Ada apa? Oh, masya Allah. Siap. Lanjutkan. Tetapi episode ini diakhiri dengan peristiwa mi'raj yang agung, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada sebuah tingkatan yang beliau mendengar suara kolam, pena yang menulis segala kejadian dan takdir Allah atas makhluknya. Inilah episode Sirah Nabawiyah yang akan kita ambil pelajaran gigi dakwahnya pada bab ini. Semoga Allah memberikan taufik dan pertolongannya. Nah, ya kita lihat tadi, fa'inna ma'al usri yusra. Allah tidak mungkin membiarkan nabinya, tapi Allah memuji nabinya. Allah ingin menampakkan kesabaran nabinya agar kita sebagai pengikutnya bisa bersabar seperti beliau. Paling tidak separuh kesabaran beliau, paling tidak seperempat kesabaran beliau. Berakhir episode yang penuh dengan kesulitan, diangkat Nabi alaihissalatu wassalam melakukan perjalanan Isra ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, diangkat sampai ke tempat beliau bisa mendengar pena, suara pena sedang menulis takdir, sedang menulis apa-apa itu, beliau sampai ke tempat itu sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah setelah itu beliau mendapatkan kemudahan pulangnya dari Isra Mi'raj itu? Ternyata Nabi AS dibuli mati-matian sama orang-orang musyrikin. Gimana? Semalam aja bisa sampai ke Masjidil Aqsa. Kita naik onta sebulan berangkat, sebulan pulang. Ini gak mungkin ini. Tapi Allah ingin memberikan kemuliaan. Orang-orang musyrikin mengecek kebenaran perjalanan Nabi AS. Kalau sekarang orang bisa pakai kamera foto, oh ini anak lihat Masjid Aqsa, ini foto anak sedang di Masjid Aqsa, ini foto anak sedang di Masjid Nabawi, sebagai bukti umpamanya, walaupun mungkin saja diedit sekarang, orang bikin seakan-akan dia Masjid Aqsa, padahal dia tidak pernah ke Masjid Aqsa. Subhanallah, ketika itu Rasulullah SAW diminta untuk menggambarkan gimana Masjid Aqsa. Nabi tentunya tidak terlalu perhatian dengan bagaimana Masjidil Aqsa. Lalu Allah angkat Masjidil Aqsa dan beliau melihat Masjidil Aqsa. Sebagaimana mungkin kita bisa melihat ketika anak umpamanya melihat foto Masjidil Aqsa, dan jadikan Masjidil Aqsa seperti ini, dan seperti itu. Fase masa sulit itu belum berhenti. Tapi di sela-sela kesulitan ada kemudahan yang Allah berikan. Di antara kemudahan itu, masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dua orang nih yang akan merubah wajah kota Mekah. Yang sebelumnya umat Islam hidup dalam penindasan. Dengan masuk Islamnya dua orang ini, Allahu Akbar. Maka terus kita berhusnudzan sama Allah Jalla Jalal. Nah, silakan dibaca. Masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Al-Khattab. Pada bagian penting dalam Sirah Nabawiyah kali ini, kita tidak bisa melewatkan begitu saja satu peristiwa penting, bahkan terlalu penting untuk dilewatkan begitu saja, yaitu peristiwa masuk Islamnya dua tokoh kunci dan dianggap paling kuat bagi kaum Quraisy pada saat itu. Hal ini dikarenakan keduanya mempunyai kedudukan yang sangat mulia bagi mereka di masa jahiliyah. Setelah keduanya masuk Islam, masya Allah, ada suara apa lagi itu? Ada yang potong kayu bagaimana? Nah, ya, udah habis. Lanjutin. Gimana? Lagi di dalam rumah. Oh, di dalam rumah. Kedua kamar tersebut adalah kamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penghulu para syuhada, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu dan Al Faruq Amirul Mukminin, Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah, cuman kita lihat dua orang ini masuk Islamnya terlambat dibandingkan oleh sahabat Uthman, Abu Bakar, Ali, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka baru tahun kelima kira-kira masuk Islam. Kelima atau keenam baru masuk Islam. Tapi ternyata keduanya ini memiliki fadilah yang besar di sisi Allah Jalla Jalal. Sehingga kita tahu Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua. Hamzah menjadi Sayyidu Syuhada, penghulunya para orang yang mati syahid. Ini menjadi pelajaran buat kita, buat teman-teman nih semuanya. Ada mungkin yang mengatakan, Ustaz, Anda baru ngaji setahun. Ada yang udah ngaji 5 tahun. Ada yang udah ngaji 10 tahun. Yang baru ngaji setahun ini bisa melewatin derajatnya orang yang ngaji 10 tahun. Bisa, mungkin saja. Tentunya dengan semangat dia beramal. Tahu-tahu ada orang yang 10 tahun ngaji ditanya, sudah hafal Arba'in Nawawi ya? Aduh, gak pernah hafal saya. Yang baru sebulan, Alhamdulillah udah hafal Arba'in Nawawi ya. Artinya perbedaan semangat kadangkala. Makanya ada orang-orang baru, yang baru masuk Islam kadangkala, bisa berlari jauh di depan orang yang udah lahir Islam. Anda sering mengingatkan, ada orang mu'alaf, Masya Allah, 2 tahun masuk Islam, 20 juz Al-Quran. Kita lahir Islam, enggak nambah-nambah hafalan. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, karena fadilah dia dan Hamzah, mendapatkan kedudukan yang Masya Allah alaih. Baik, kita tidak boleh melewatkan cerita ini, karena cerita ini penting buat kita. Ada lakon-lakon dalam sejarah itu yang muslim paling tidak ya mengenang mereka. Salah satu cara mengenang mereka dengan memberikan nama ini kepada anak-anak mereka. Siapa nama anaknya? Hamzah. Kenapa dikasih nama Hamzah? Kata dia, ya mudah-mudahan dia bisa memiliki sifat-sifat Hamzah. Siapa nama anaknya? Pajiru. Nama anaknya Pajiru. Nama anaknya Fortuner. Ada yang nama anaknya? Honda mungkin. Atau apalah nama anak-anak yang dikasih sama mereka. Untuk mengenang sesuatu yang tidak perlu dikenang. Ini penting banget kita mengenal Hamzah. Mengenal Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun kebanyakan umat Islam, nah katakan kebanyakan, memang melupakan sejarah. Walaupun Alhamdulillah, kita lihat sekarang mulai balik tuh. Nama-nama para sahabat mulai muncul di dalam rumah mereka. Yang dahulunya nama-namanya adalah nama-nama yang umum ya. Mereka mulai cari nama-nama khusus. Nama-nama para nabi umpamanya. Isa, Musa, Hud, Daud, ya. Yang sebelumnya nama-nama itu jarang sekali sama. Apalagi banyak orang ya lebih memilih nama Jawa umpamanya. Kenapa tidak pakai nama para sahabat? Kan boleh nama Jawa, nama Jawa selama artinya baik nggak apa-apa. Tapi kan kita ingin mengenangkan tentang mereka. Baik, bagaimana masuk Islamnya? Hamzah bin Abdul Muttalib. 1. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Hamzah adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus saudara persusuan beliau. Awal keislaman Hamzah sebagaimana ditulis di buku-buku sirah dipicu oleh emosi karena tidak hubungan keluarga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bicara tentang hidayah, penyebabnya itu macam-macam ya. Tapi pemberi hidayah itu tetap Allah Jalla Jalaluh. Sebabnya bisa berbeda. Ada fulan jadi masuk Islam gara-gara celananya pemain bola. Ada, Allah kasih hidayah sama dia. Ada orang masuk Islam gara-gara melihat kebaktian seorang muslim kepada orang tuanya. Ada orang yang masuk Islam gara-gara melihat umat Islam lagi sholat. Ada orang yang masuk Islam seperti Hamzah. Masuk Islamnya Hamzah itu karena emosi fanatisme hubungan keluarga. Karena ada yang menyakiti Nabi alaihi salatu wasallam. Ana ringkaskan ceritanya. Kita tahu bagaimana kebencian Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa suatu hari Abu Jahal mencaci maki, menyakiti Nabi alaihi salatu wasallam di daerah Safa sana. Kita tahu di bukit Safa sana ada rumahnya Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Nabi dicaci maki, dan pada waktu itu ada seorang budak wanita milik Abdullah bin Jad'an. Yang budak ini melihat peristiwa tersebut. Bagaimana tindakan Abu Jahal kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Selesai peristiwa itu, Nabi tidak membalas. Nabi tidak melanjutkan keributan tersebut. Di sini kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Abu Jahal. Dan Nabi pun berangkat. Akhirnya datang Hamzah. Hamzah ini seumuran sama Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya disebutkan saudara sesusu sama Nabi alaihi salatu wasallam. Umurnya tidak jauh berbeda. Berbeda dengan Abbas. Abbas lebih tua dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan Abbas ini pernah ditanya ya. Abbas ini pernah ditanya, "Anta akbar am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Engkau lebih besar atau Nabi alaihi salatu wasallam? Ini tanya umur nih. Apa kata Hamzah? Kata Abbas bin Abdul Muttalib. Subhanallah ya. Ini pelajaran buat kita semua jemaah. Abbas mengatakan, "Huwa akbaru minni wa ana wulidtu qablahu." Sallallahu alaihi wasallam. Kata Abbas, Nabi lebih besar dari aku. Dan aku dilahirkan sebelum dia. Lihat adab dalam berbicara. Dia mengatakan, Nabi lebih besar dari aku, tapi aku dilahirkan sebelum dia. Lebih besar Nabi alaihi salatu wasallam kedudukannya. Lebih agung Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi kalau masalah umur, aku dilahirkan sebelum Nabi alaihi salatu wasallam. Sedangkan Hamzah seumuran sama Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan disebutkan saudara, susu sama Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini biasa dulu ya. Paman sama ponakan kadangkala umurnya lebih tua keponakannya. Kenapa? Karena orang dulu produktif. Terus punya anak. Anaknya punya anak, ibunya gak mau kalah. Ibunya punya anak juga. Dan ini terjadi, anak punya adik ipar. Adik ipar anak itu lebih muda daripada ponakannya dia. Dan juga anak punya paman. Anak punya paman yang paling kecil itu, ternyata ada keponakannya yang lebih tua dari dia. Hamzah seperti itu kira-kira. Dia saudara susu Nabi SAW. Ketika Hamzah lewat, dikasih tahu nih sama perempuan. Tuh kalau kita lihat. Jalannya hidayah ya. Kok bisa perempuan budak ini cerita sama Hamzah? Hamzah lagi pulang habis berburu. Dengan panahnya, dengan kudanya dikasih tahu. Kalau kamu lihat tadi bagaimana Abu Jahal tuh menyakiti keponakanmu, menyakiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Hamzah enggak tahan. Dia punya harga diri. Hamzah tidak mungkin membiarkan keponakannya disakiti. Maka Allah hendak memuliakan Islam dengan Hamzah. Akhirnya Hamzah berangkat. Dicari Abu Jahal. Dan dia persiapkan diri sudah. Dia jalan gak ngomong sama siapa-siapa. Dia cari tempat kumpulnya bangsa Arab itu. Ya, pemuka-pemuka Quraisy itu kumpulnya di depan Ka'bah. Ada tempat perkumpulan di sana. Ketika masuk ke Masjidil Haram, dilihat ada Abu Jahal. Jalan nih, menuju ke Abu Jahal. Ketika ada di atas kepala dia, dia gunakan busur itu untuk memukul kepala Abu Jahal. Sampai terluka kepalanya dan mengeluarkan darah. Lalu Hamzah mengatakan, atashtumuhu fa'ana ala dini. Aqulu ma yaqul. Farudda alaiya dhalika ini satrata. Apakah engkau mencaci maki dia? Sedangkan aku berada di atas agamanya. Ini Hamzah belum masuk Islam. Dia belum mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi hanya emosi fanatisme yang ada di diri dia. Dia mengatakan, apakah engkau mencaci maki dia? Sedangkan aku berada di atas agamanya. Aku berkata apa yang dia katakan. Silakan kau bantah aku kalau berani. Kalau mampu. Dari kabilah bin Makhzum berusaha untuk membela Abu Jahal. Tapi Abu Jahal mengatakan jangan. Abu Jahal tidak ingin keributan itu terjadi. Sehingga akhirnya positifnya buat umat Islam, maka Abu Jahal menahan diri. Enggak sudah. Orang itu punya hak karena memang ana yang salah. Dalam riwayat lain memang dia yang salah. Dan subhanallah, di sini Hamzah radhiyallahu taala anha akhirnya menyempurnakan Islamnya. Dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan keislamannya dan mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Karena emosi fanatisme. Makanya anak-anak nih yang kenal sunnah, belajar sunnah. Akhirnya dulu dia Islamnya Islam asal-asalan, tapi sekarang dia kepingin Islamnya seperti Islamnya Rasulullah SAW. Dia seperti Islamnya para sahabat. Terkadang mendapatkan penentangan dari keluarga. Tolong jaga akhlak dan etika sama keluarga. Supaya mereka yang belain nanti. Mereka yang belain engkau. Tapi kalau engkau gak pandai menjaga akhlak, menjaga perilaku, gak sabar ya, maka akhirnya orang tua kita akan jadi musuh buat kita. Tapi kita lihat Hamzah, kita lihat Rasulullah SAW, bagaimana kesabaran beliau dicaci, disakiti, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu Hamzah. Bagaimana dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Tiap silahkan dibaca. 2. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dahulunya sebelum masuk Islam, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sangat memusuhi dan sering menyakiti kaum muslimin. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Laila binti Hazmah bin Abdullah, istri Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Demi Allah, ketika kami sudah berangkat untuk berhijrah ke negeri Habasyah, pada saat itu Amir bin Rabi'ah pergi untuk satu keperluan. Tiba-tiba Umar yang masih musyrik datang dan berdiri di hadapanku. Padahal sebelumnya kami sering mendapatkan perlakuan kasar dan sebagainya. Dia suka menyakiti dan mengganggu kami. Akan tetapi pada saat itu ia berkata, benarkah kalian akan berangkat wahai Ummu Abdillah? Aku jawab, ya demi Allah. Kami akan berjalan di bumi Allah. Sebab kalian selalu menyakiti dan menindas kami. Mudah-mudahan kelak Allah akan memberikan jalan keluar terbaik bagi kami. Umar berkata, semoga Allah bersama kalian. Allahu Akbar jamaah. Allahu Akbar. Ini kisah nih sama. Bermula dengan seorang wanita. Masuk Islamnya Hamzah. Ceritanya budak wanitanya Abdullah bin Jad'an. Masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bermula dengan kisahnya istri Amir bin Rabi'ah yang bernama Laila binti Hazmah bin Abdullah. Jadi Umar bin Khattab cerita Laila ini bagaimana Umar bin Khattab. Orangnya kasar. Orangnya suka menyakiti. Tapi pada waktu malam itu ada berita bahwasanya mereka mau pergi, mau hijrah. Umar bin Khattab melihat Laila sedang siap-siap. Suaminya Amir bin Rabi'ah sedang pergi. mengambil sesuatu. Akhirnya Umar bertanya, subhanallah ya, kita bagaimana cara bertanyanya Umar bin Khattab, memanggil dengan kunyahnya, memanggil dengan kunyah ini panggilan penghormatan, panggilan yang penuh keakraban. Umar mengatakan, bertanya kepada Laila, innahul intilak ya Umma Abdillah. Benar nih, kalian mau pergi wahai Umma Abdillah. Kalian mau pergi nih. Subhanallah. Faqalat na'am. Iya. Kita mau pergi. Wallahi la nakhrujanna fi ardillah. Kita benar-benar akan keluar menuju ke bumi Allah. Kalian sudah nyakiti kita. Kalian sudah menindas kita. Kita akan pergi meninggalkan Mekah ini sampai Allah memberikan kepada dia jalan keluar. Apa jawaban Umar? Apakah Umar marah? Apakah Umar menindas? Dia bisa menindas itu perempuan. Sendirian, tidak ada suaminya. Ada suaminya pun Umar bisa memberikan gangguan kepada mereka. Tapi Umar malah mengatakan, sahibakumullah. Semoga Allah bersama kalian. Di sini Ummu Abdillah Laila bin Hasmah melihat berubah Umar ini. Oleh karena itu, ketika Amir bin Rabi'ah datang, cerita istrinya ini, "Lau qad ra'aita riqata Umar." Kalau engkau tadi ngelihat ya, bagaimana lembutnya Umar bin Khattab tadi itu waktu datang. Allahu Akbar. Heran, artinya Laila benar-benar apa ya, nggak dalam bayangan dia Umar yang keras kok bisa lembut dan lunak pada waktu itu. Apa kata Amir bin Rabi'ah ketika mendengarkan ucapan Laila? Dia mengatakan, "Atami'ti fi islamihi." Katanya, apakah kamu berharap dia masuk Islam? Kamu berharap dia masuk Islam? Ternyata kata istrinya, iya aku berharap dia masuk Islam tentunya. Ternyata Amir berkata lain. Amir mengatakan, la yuslima Umar, kata dia, fala yuslima alladhi ra'ait hatta yuslima himal khattab. Fala yuslima alladhi ra'ait. Orang yang kau lihat tadi tidak akan masuk Islam sampai himarnya khattab, sampai keledainya Khattab, keledainya bapaknya Umar masuk Islam. Kalau keledainya bapaknya Umar masuk Islam, kata istrinya apa? Ya wajarlah suamiku mengatakan itu, karena dia putus asa, dia pesimis Umar bisa masuk Islam, karena begitu kasarnya dia, begitu jahatnya dia. Tapi kita gak boleh kayak gitu, jemaah. Kita gak boleh putus asa. Kita melihat ada orang-orang besar yang menyakitin Islam, yang memusuhi Islam. Apa antum gak optimis Allah bisa kasih hidayah buat dia? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan dilanjutkan di halaman yang selanjutnya 194. Karena kedudukan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang sangat penting di tengah bangsa Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah taala secara khusus yang ditujukan untuk Umar dan Abu Jahal, agar Allah memberi petunjuk kepada salah satu dari mereka yang paling dicintai oleh Allah untuk Islam. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika bi Abi Jahlin aw bi Umar bin Khattab." Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu seorang yang lebih engkau cintai dari kedua laki-laki ini, Abi Jahal atau Umar bin Al-Khattab. Sang Perawi mengatakan, ternyata yang lebih dicintai oleh Allah adalah Umar. Umar Al-Faruq, Allahu Akbar ya. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia mengetahui kedudukan Umar bin Khattab di mata Quraisy. Dia tahu Abu Jahal di mata Quraisy. Dua orang ini benar-benar memiliki pengaruh terhadap penduduk Makkah. Rasulullah SAW berdoa, memohon kepada Allah. Ini bentuk ketulusan seorang pendakwah. Ketika seorang berdakwah kemudian mendapati tantangan, maka hendaklah dia mendoakan orang yang menentang dakwahnya, yang memusuhi dakwahnya. Selain mendakwai dia dengan lisan di pagi hari, di siang hari, di malam hari, dia berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah. Dan Nabi SAW berdoa menyebutkan nama. Tapi beliau mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadain rajulain ilaih. Dia tahu ada dua orang. Maka beliau meminta kepada Allah agar Allah mengokohkan Islam, memuliakan Islam ini dengan satu orang yang lebih engkau cintai dari dua orang ini. Dengan orang yang lebih engkau cintai dari dua orang ini. Nabi menyebutkan bi Abi Jahal atau bi Umar. Dengan Abu Jahal atau dengan Umar bin Khattab. Dan ternyata yang lebih Allah cintai adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan disebutkan bahwasanya masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini pasca peristiwa hijrah ke Habasyah tahap pertama. Jadi setelah hijrahnya, hijrah yang pertama ke Habasyah tahun kelima, berarti antara keempat kelima tadi mereka hijrah tahun keempat, tahun kelima mereka hijrah yang kedua. Di tahun kelima inilah Umar bin Khattab masuk Islam. Disebutkan pula bahwasanya masuk Islamnya itu tidak jauh waktunya setelah masuk Islamnya Hamzah. Disebutkan hanya 3 hari. Hamzah masuk Islam, Umar masuk Islam. Dua kekuatan ini berjalan bersama untuk memulai fase baru dalam dakwah di kota Mekah Mukarramah. Baik, saya akan dibaca. Ada versi tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab. Disebutkan ada banyak versi. Yang sering kita dengar itu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini ya, yang kita sering dengar bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu suatu hari ingin menyakiti Nabi alaihissalam, bahkan ingin membunuh Nabi alaihissalam. Dalam perjalanan dia ke rumah Nabi alaihissalam, ke rumahnya Arqam bin Abil Arqam, dia mendapatkan informasi bahwasanya ada keluarga Umar yang masuk Islam, yaitu Fatimah binti Khattab bersama suaminya Zaid, bersama suaminya Sa'id bin Zaid. Nah, kemudian Umar bin Khattab datang ke rumahnya, cerita di situ ada Khabbab bin Arth yang sedang membacakan Al-Quran Karim. Lalu Umar memukul adiknya, memukul suami adiknya. Kemudian dia ingin merampas lembaran Al-Quran yang ada di tangan Khabbab bin Arth. Akhirnya pada waktu itu dikatakan kau tidak boleh memegang hal itu karena kau najis. Kemudian diperintahkan untuk mandi, Umar mandi, lalu Umar membaca lembaran itu karena Umar bisa membaca. Dan yang dibaca oleh Umar adalah surat Taha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Akhirnya itu menyebabkan hati Umar jadi lunak dan Umar menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Tapi sekali lagi ternyata cerita ini, versi ini lemah beradanya, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kita ambil pelajaran dari yang sahih yang tadi disampaikan. Tapi silakan dibaca. Cukup baca tadi kisah tentang pernyataan keislaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi yang menjadi pelajaran penting bagi kita di sini adalah seorang sahabat utama yang merubah watak kelasnya sejak detik-detik pertama ia masuk Islam menjadi sikap keras untuk membela kebenaran dan melawan kebatilan. Dan ini terlihat jelas pada beberapa kisah berikut ini. Nah, ini berbicara tentang kisah bagaimana peran Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membela Islam. Nah, silakan dibaca. Ibnu Ishaq mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Anhar yang berasal dari beberapa orang dari keluarga Umar sendiri bahwa Umar bin Al-Khattab berkata, ketika malam aku masuk Islam, aku mengingat-ingat siapa di antara penduduk Mekah yang selama ini paling memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan aku datangi dan beritahukan padanya bahwa aku telah masuk Islam. Orang yang terpikir dalam benakku adalah Abu Jahal. Oleh karena itu, pada pagi harinya aku menuju rumah Abu Jahal dan aku menggedor pintunya hingga dia pun keluar. Ia katakan, "Selamat datang wahai anak saudariku, apa yang membawamu kemari?" Aku menjawab, "Aku datang untuk memberitahukan kepadamu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan aku membenarkan apa yang dibawa olehnya." Abu Jahal pun menutup pintu dengan keras di depanku sambil berkata, "Sialan, sungguh buruk kamu, seburuk kabar yang kamu bawa kemari." Allahu Akbar. Nih. Jadi memang beda masuk Islamnya orang yang lemah. Biasanya dia akan sembunyi-sembunyi. Tapi orang yang seperti Umar bin Khattab, bagaimana dia mendatangi orang yang paling memusuhi dakwah. Yang mana Abu Jahal ini disandingkan dengan Umar dalam doa Nabi SAW. Maka dia datang. Dia jelaskan. Dan ini jamaah, menentukan sikap itu melihat situasi dan kondisi. Kadangkala jangan sampai konyol. Ada orang ingin menunjukkan keislamannya kepada keluarganya dan dia tahu keluarganya ini masih enggak mungkin. Kalau dia menunjukkan keislaman ke keluarganya, nanti akan berbahaya. Dia masih lemah, umpamanya. Maka di sini jangan sampai dia melakukan seperti yang Umar. Datang ke orang tuanya, "Saya sudah masuk Islam," umpamanya. Akhirnya akan berdampak buruk. Tapi Umar bin Khattab memiliki kekuatan untuk itu. Maka tidak ada masalah buat Umar bin Khattab untuk melakukan itu. Nah, saya akan lanjutkan. Iblis mengatakan, "Telah bercerita kepadaku Nafi' tentang Bunda Abdullah bin Umar. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu sendiri yang berkata, ketika Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, ia mengatakan, 'Siapakah di antara orang Quraisy yang paling cepat menyebarkan berita?' Maka diberitahukan kepadanya Jamil bin Mu'ammar al-Jumahi. Umar pun pergi menemuinya di pagi-pagi buta. Dan aku pun berjalan mengikuti dia di belakangnya. Karena ini mengetahui apa yang akan dilakukan. Jadi ketika Umar bertemu Jamil, beliau berkata, 'Hai Jamil, sesungguhnya aku telah masuk Islam, agama Muhammad.' Demi Allah, Jamil tidak menjawab kata-kata Umar sedikit pun. Tapi dia segera bergegas pergi sambil menyeret selendangnya dan diikuti oleh Umar di belakangnya. Sedangkan aku mengikuti di belakang Umar sehingga ketika Jamil berdiri tepat di depan pintu masjid, ia pun berteriak dengan suara lantang, 'Wahai orang-orang Quraisy!' Sedangkan mereka berada di dalam ruang-ruang tempat pertemuan mereka di sekitar Ka'bah. Ketahuilah bahwa Umar bin Khattab telah meninggalkan keyakinan nenek moyang. Begitulah sikap Umar kepada orang-orang Quraisy sejak awal keislamannya. Keislaman Umar telah membawa kemenangan dan menumbuhkan harga diri bagi kaum muslimin, serta membawa kehinaan dan rasa minder bagi musuh-musuh Islam." Barakallahu fiik. Kita lihat nih, Umar bin Khattab melakukan dua hal ketika dia masuk Islam. Dia bukan orang biasa. Dia orang terhormat, memiliki kekuatan, memiliki kedudukan. Maka yang pertama dia lakukan datang ke rumahnya Abu Jahal. Setelah dia sampaikan itu kepada Abu Jahal, maka dia cari orang yang bisa menyebarkan berita ini ke kota Mekah. Dulu gak ada medsos. Sehingga orang bisa live, menyampaikan kepada semuanya, gak ada. Umar bin Khattab cari, dulu gak ada media. Medianya ya orang. Maka dicari siapa orang yang paling cepat menyebarkan berita. Dicari namanya Jamil al-Jumahi. Kasih tahu Jamil. Jamil, aku masuk Islam nih. Aku masuk agamanya Muhammad ini. Jamil ketika itu enggak menjawab Umar sama sekali. Di sini disebutkan bagaimana Jamil tidak menjawab kata-kata Umar sedikit pun. Enggak ngomong. Umar nyebutkan itu dia tidak mengomentari enggak. Karena memang ada orang yang hanya menjadi corong, jemaah. Dia dapat berita itu, dia datang, dia teriak ketika orang-orang di Masjidil Haram, di tempat-tempat kumpul mereka, dia mengatakan, "Inna Umar qad saba." Ala inna Abdul Khattab qad saba. Saba itu istilah murtad sebenarnya. Meninggalkan agama yang dulu. Maka Umar bin Khattab menyampaikan kepada mereka, "Ma sobat lakinani aslam tuma'a Muhammadin." Umar, "Enggak, aku bukan bukan murtad aku enggak, tapi aku masuk Islam kepada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang orang-orang kafir Quraisy itu menyebut orang-orang yang keluar dari agama nenek moyang murtad, keluar dari agama mereka. Padahal sejatinya mereka masuk kepada agama Islam. Di sini ada beberapa riwayat yang menunjukkan bagaimana umat Islam menjadi lebih terhormat dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ucapan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar." Kami senantiasa merasakan punya harga diri, terhormat semenjak masuk Islamnya Umar bin Khattab, ya. Riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya, "Wallazi nafsi biyadihi ma laqiyaka asy-syaitan salikan fajjan qat ila salaka fajjan ghayra fajjik." Nabi SAW mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, setiap kali setan bertemu kamu melewatin satu jalan, saya tercari jalan lainnya. Jadi benar-benar umat Islam ketika itu mendapatkan kehormatan, harga diri mereka nampak, dan nampak antara kebatilan dan keburukan. Umat Islam berani keluar dari persembunyian mereka pada waktu itu, dan ya disebutkan sejak hari itu Rasulullah SAW menamakan Umar dengan gelar Al-Faruq. Itu yang membedakan sudah. Udah beda nih. Awalnya gak kelihatan. Islam sama non-Islam kalau jalan gak kelihatan nih. Tapi setelah ada Umar bin Khattab kelihatan. Hada muslim, hada kafir. Maka disebut Umar pada waktu itu dengan Al-Faruq. Masalah hikmah dan pelajaran, insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Masya Allah. Baik, masih ada waktu 5 menit mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kumar kan sama-sama yang apa namanya pernah dijadi pelatihan di masa itu. Apakah maksudnya Islam Umar ini kan hampir dulu yang masuk. Apakah maksudnya Umar ini ada terlihat dari maksudnya hamba masuk Islam? Nah, iya. Sebenarnya korelasi antara masuk Islamnya Umar dengan Hamzah, wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi ada pengaruhnya, tapi sejarah tidak menyebutkan hal itu. Yang ada masuk Islamnya Umar bin Khattab, versi-versi yang disebutkan, versi yang tadi kita baca, kisah dia dengan Layla, istrinya Amir, ya, ketika mau hijrah. Kemudian versi kedua, bagaimana Umar bin Khattab malah ingin membunuh Nabi SAW. Yang akhirnya dia mendapatkan informasi kalau adiknya udah masuk Islam, Fatimah binti Khattab. Yang akhirnya dia karena membaca surat Taha yang ada di rumahnya Fatimah, di mana Khabbab bin Asir yang mengajarkan Al-Quran, cuma versi ini dikatakan lemah. Jadi saya nggak tahu ada versi apakah memang ada hubungan. Karena pada waktu itu ya berita itu tidak cepat tersebar, tidak seperti sekarang. Namun Umar bin Khattab setelah masuk Islam, dia langsung menyebarkan beritanya. Hamzah tidak. Namun berangkatnya Hamzah ke tempat kumpulnya orang-orang pemuka-pemuka Quraisy itu sebenarnya pengumuman buat Hamzah. Apakah Umar ketika itu ada di sana melihat peristiwa itu? Wallahu a'lam bishawab. Kita anak-anak nggak dapat korelasi yang menyebutkan tentang itu, ya. Tapi kalau bicara hubungan, wallahu a'lam bishawab, yang jelas ada hubungan sangat sangat erat sekali dengan doa Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan karena doa Nabi lah yang dikabulkan oleh Allah Jalla Jalal, kemudian Umar jadi masuk Islam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Suaranya enggak kedengaran. Mungkin mendekat ke mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti Tuhan. Yang mau pertanyakan kalau di dalam dakwah sama luar rumah itu kan pertanyaan yang tidak dari luar itu kan jahat ya Ustaz ya. Yang anak mau tanyakan yang sempat dalam sila yang kemarin itu kan Rabu tidak pernah menanyakan pertawan dan kebenaran. Maksudnya ibadah kita tuh apa ya, selama afat, mungkin suaranya timbul tenggelam barusan ya. Coba lagi. Tes, Masya Allah. Ya, tes. Yang mau tanyakan bagaimana sikap Rasulullah terhadap Abu Jahal, karena kan yang kita tahu perlawanan yang keras dalam keluarga Rasulullah itu adalah Abu Jahal. Mengikuti domba kita, karena dalam dakwah ini justru tentang yang keras itu dalam keluarga. Ya. Berkaitan dengan sikap Nabi AS. Yang pertama perlu diketahui bahwasanya Abu Jahal bukan keluarga Nabi AS. Dia dari Bani Makhzum. Dan Nabi alaihissalatu dari Bani Hashim. Yang keluarga Nabi alaihissalatu wassalam adalah Abu Lahab. Paman Nabi alaihissalatu wassalam. Yang sejak awal ya. Sejak awal bagaimana penentangan dia. Tapi ternyata Abu Lahab tidak seperti Abu Jahal kedudukannya. Maka kalau kita lihat. Peran Abu Lahab itu. Hanya sebatas sebagai keluarga yang menyiksa Nabi Alaihissalam, menyakiti Nabi Alaihissalam, bukan sebagai tokoh yang ditokohkan di Mekah. Adapun Abu Jahal itu ditokohkan di kota Mekah, sehingga ketika perang Badar, panglima perangnya itu Abu Jahal. Berbeda dengan Abu Lahab, bahkan Abu Lahab tidak ikut pada waktu perang tersebut. Nah, berkaitan dengan sikap Nabi alaihissalatu wassalam ketika mendapatkan ya gangguan dari keluarga, khususnya Abu Lahab ya. Kalau tadi bicara gangguan yang paling besar dari pihak keluarga sendiri, wallahi sahih. Sampai ada yang mengatakan wa dzulmu dzawil qurba ashaddu madadatan 'ala an-nafsi min waqil husamil muhannati. Dan kezaliman keluarga itu lebih berat, lebih pahit daripada tebasan pedang. Karena keluarga sendiri yang diharapkan mendukung, keluarga sendiri yang diharapkan mengayomi, menolong, menopang, ternyata dia malah menusuk dari belakang. Tapi yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam adalah bersabar. Pada masa itu gak ada melawan. Tidak ada melawan. Yang ada disuruh sabar. Makanya sampai dibunuhnya sahabat Nabi SAW, tewasnya Sumayyah, Nabi gak bisa berbuat apa-apa. Nabi cuma hanya nyuruh sabar. Sabran fa'ina mu'idakumul jannah. Selamat kalian di surga. Gak mampu sabar, gak bertahan, hijrah. Itu yang terjadi. Mereka sembunyi-sembunyi, tidak menunjukkan keislaman mereka. Mereka bersabar. Mereka hijrah. Tapi setelah datangnya Umar, mulai itu muncul kekuatan. Tapi belum melawan para sahabat. Enggak. Belum ada melawan kepada orang-orang itu, belum ada. Belum muncul seperti itu. Tapi sudah mulai orang-orang kafir Quraisy memperhitungkan kalau mau nyakitin umat Islam. Seperti itu kiranya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Satu pertanyaan pelajaran yang aku lalu pembahasan yang lalu kalau misalnya ada orang yang mengatakan tidak mengapa memilih pemimpin kafir karena kerajaan Najasyi kan apa lebih baik kafir tapi adil gitu, terus siapa tahu juga nanti masuk ada harapan masuk Islam atau gimana gitu. Terus juga kaitannya dengan cinta-cinta tanah air ya, kadang ada beberapa orang tertentu mungkin lebih cinta sama Saudi daripada Indonesia atau negara-negara dia tinggal di Indonesia, itu lebih dari mana? Barakallahu fiik. Iya, ini ada dua pertanyaan berkaitan dengan pemimpin yang kafir. Kita tahu bahwasanya umat Islam pada waktu itu tidak memilih pemimpin. Tidak sedang dalam rangka memilih pemimpin. Tapi yang ada, mereka tinggal di Mekah dengan kekuatan orang-orang musyrikin, tidak ada negeri Islam. Dan agama yang paling dekat dengan umat Islam adalah Nasara. Dan di sana dakwah belum nyampe. Dakwah Islam ini belum nyampe ke Habasyah. Oleh karena itu, datangnya Ja'far selain untuk hijrah, juga membawa pesan. Sehingga Najasyi masuk Islam. Dan Nabi Alaihissalam akhirnya mensolati Najasyi pada waktu itu. Jadi bukan dalam rangka memilih pemimpin. Jadi kalau pilihannya adalah satu pemimpin kafir adil, satu pemimpin muslim adil. Mana yang dipilih? Muslim adil. Kalau pilihannya satu pemimpin kafir zalim, satu pemimpin muslim zalim, pemimpin muslim juga. Jadi kezaliman yang sebenarnya itu adalah kesyirikan. Kezaliman yang sebenarnya. Makanya tetap kita diperintahkan untuk memilih pemimpin yang muslim. Dan semua, artinya semua agama tuh kayak gitu. Jangan dipikir, oh ini Islam ya, yang seperti itu. Enggak. Orang-orang yang di gereja, apa yang dia sampaikan kepada orang-orang gereja? Baca buku data dan fakta. Bagaimana hasil musyawarah para pemimpin-pemimpin gereja. Mereka menentukan. Pemimpin mereka harus non-muslim. Harus dari agama mereka. Hanya saja yang punya media ini orang-orang kafir. Sehingga yang seperti itu tidak muncul. Kalau umat Islam, muncul. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi tetap kita diperintahkan untuk memilih pemimpin yang muslim. Jadi tentunya yang adil lah. Dan banyak orang Islam yang adil. Tapi berkaitan dengan pertanyaan kedua, bagaimana kita cinta kepada memain negeri Saudi daripada negeri Indonesia? Jemaah kita cinta kepada kebaikan dimanapun aja berada. Dan kecintaan kita kepada Saudi, karena di situ ada Mekkah Mukarramah, karena di situ ada Madinah, kita tahu bahwasanya bumi Allah yang paling dicintai itu bukan Indonesia, bukan Jawa Barat. Kalau cinta kepada sebuah negeri, cinta kepada tanah kelahiran, itu naluri setiap manusia. Ini bukan cinta ibadah, gak ada. Itu cinta naluri. Seperti anak cinta sama Jember. Anak suka sama Jember. Jakarta dulu, na'udzubillah Jakarta. Anak sering kayak gitu. Kalau ada orang, oh, Ustaz kamu tinggal di Jakarta dulu, na'udzubillah, mudah-mudahan. Itu naluri saja. Karena anak lebih suka di Jember, ini tanah kelahiran anak, di sini ada orang tua anak, itu penyebab kecintaan anak. Sedangkan kecintaan kita kepada Mekah, itu karena Allah, karena agama. Kecintaan kita kepada sebuah negeri, yang di situ ada keadilan, ada keamanan, itu seperti itu. Dan seorang muslim hendaklah mengidolakan pemimpin yang muslim. Kalau ada pemimpin muslim, mengidolakan pemimpin kafir, pemimpin musyrik, na'udzubillah min dzalik. Mana wala dan baroknya? Karena kita lihat. Ada orang-orang yang butuh pemimpin seperti fulan yang kafir, seperti fulan yang kafir. Kok gak kepingin pemimpin seperti Umar bin Khattab? Kok gak kepingin pemimpin seperti Uthman bin Affan, seperti Ali bin Abi Thalib? Karena memang, sekali lagi, banyak kita ini, ya Islamnya cuma Islam. Islam KTP mungkin ya, Mak. Tapi kita tidak tahu apa itu Islam. Bagaimana kepemimpinan dalam Islam. Kita gak pernah baca sejarah. Malah kita baca sejarah, sejarahnya Lenin, Marxis, siapalah. Akhirnya kita jadi seperti mereka. Febar, Kabafik. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalalu. Ya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.